wong krungu takbiran lapo kok do nangis? Lho. Yo soale menyentuh lagune iki lho. Lek wis dilagokno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menika sing nang luar negeri niku gak iso muleh, wis mulai tes, tes, tes. Brebes mili, soale lagune iku sing menyentuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Tambah mewek, terutama rondo-rondo anyaran. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah, lek sing krungu temen nangis, gak kira gak nangis. Yo lagune iku lho sing menyentuh. Ngono lho. Mencoba takbir nang gede lagono. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yo gak menyentuh blas. Habib Syekh selawate iso nyeneng no ngono iku yo soal e lagune. Nang suarane iso ndut ndut ndut ndut ndut. Iya to? Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Enak ngono to ya? Wis kadung kok kok ngono ku masyaallah. Rasane nang ati iso jeduk jeduk jeduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana wa syafi'ina budwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Ashabal fudala, masyayikhana al-a'izza, wa ulama'ana al-ajilla, wa bimuqaddimah guru kita, orang tua kita, Fadilati Syekh Romo Kiai Haji Basori Alwi, matta'anallah bituli hayatih, wa nafa'anallah bi'ulumih, wa adamallahu karamahu fid dini wa dunya wal akhirah, amin. Allahumma, para alim, para bapak kiai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, Direktur Utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama segenap staf dan jajarannya yang kita hormati, Gus Ipul, yang menurut saya gak perlu disponsorkan nemen-nemen, engko nak malah kejelungup. Karena sepengetahuan saya, setiap saya keliling wilayah Jawa Timur, seluruh komponen dan elemen masyarakat dah mufakat kompak untuk mendoakan dan mendukung beliau menjadi gubernur ke depan. Pak Ibu jamaah sekalian yang kelihatannya penjenengan semua kok kayak tenggengen itu karena mendengarkan kata-kata saya atau karena memperhatikan rai saya. Mohon maaf, kadang-kadang orang itu kari nyawang kadang-kadang gak kuat. Mangkane wong sing senengane moyoki, senengane ngilokno sedulure. Tahlilan tilokno, yasinan tilokno, manakipan tilokno, maulidan tilokno, hormat peringatan haul tilokno. Wong kari nyawang kok gak kuat. Padahal sing nglakoni iku yo abote dak karuan. Wong sing tahlilan, yasinan, manaqiban, maulidan, khatmil Quran, hormat peringatan haul iku yo abot, yo berat, yo longgoh, yo silo, bokong gringgingen, sikil kemeng. Ora oleh berkat yo pantes. Lho ngono ku kadang sing kari nyawang lho gak kuat. Makane mohon maaf. Ibadah yang disuguhkan Allah kepada umat manusia iku macem-macem. Ana sing seneng model ibadah iki, ana sing seneng model ibadah iko, ana sing seneng model ibadah ngene, ana sing seneng model ibadah ngono. Ibarat prasmanan yang dihidangkan Allah untuk manusia iku menune macem-macem. Lek wong NU doyanane hidangan sing model ngene iki. Lek wong Muhammadiyah doyanane hidangan sing model ngono iko. Lek wong LDII doyanane hidangan sing model ngono iko. Ya wis cek dirasakno dhewe-dhewe. Aku pesen nang sampeyan dulur-dulurku. Lek sampeyan doyan hidangan sing model ngene iki senengane sampeyan, aja atik ngelokno kelompok liya sing doyanane hidangan gak padha ambek senengane sampean. Ngene lho, lek sampean ku wis mbadhok hidangan ngene iki yo badhoken. Aja atik ngerayah badhokane wong liya. Sepurane nggih omongan kula kasar, pangapunten Kiai, menawi jenengan pengen sing alus nggih kapan-kapan ngundang Kiai bangsa alus. Lho iki sing disebut lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Manfaat duwe ingsun, amal ingsun, manfaat kedue sira kabeh, ya amal sira kabeh. Gatik moyoki, gatik ngilokno sing kira-kira ndak cocok karo sampean. Sepakat? Bahkan kita hidup di Indonesia yang multi etnis, multi agama. Misale ono sing beda agama karo sampean, aja atik dilokno, aja atik dimusuhi. Bukankah Islam sendiri prinsipnya la ikraha fiddin? Apa-apa noyo tetep beda ambek sampean. Apa-apa noyo seje ambek sampean. Iko sing gak padha agamane ambek sampean iko sing ngingoni Gusti Allah. Sing ngramut Gusti Allah. Wong sampean no gak melu ngingoni, sampean gak melu urun kok kakean cangkem. Iku sing rada apik kakean cangkem. Iki mau malah nyaut kakean cocot. Lakum dinukum waliyati. Dipahami nggih? Mangkane lek gelem saling menyadari kados ngeten iki lho, iki prinsipe Rasulullah, iki prinsipe Al-Qur'an. Lek gelem saling menyadari koyo ngene iki, gak ono gegeran, gak ono ribut. Pemane sampai perang, paten-patenan, gak perlu wong gak atik dipateni kok yo mati dhewe-dhewe kok. Mangkane koyok ceramah ngene iki yo gak perlu suwe-suwe. Wong iku asline gak atik diceramahi, gak atik dipidatoni. Lek gelem tafakur, gelem muhasabah, gelem mikir-mikir, mesti dadi apik-apik dhewe. Gak atik diceramahi, gak atik dipidatoni. Wong asale sik enom ya suwehat, begitu tua mulai sakit. Koyok rambut asale ireng saiki malih putih. Iku lak ya wis peringatan. Itu kan sudah merupakan pepeling langsung teko Gusti Allah. Nyauto rambut asale ireng malih. Mangkane ana tembang tinggalane Wali Songo judule turi-turi. Iku mau cara ganduk juru masjid ngono ya tak nyanyekno wong judule syair dan syiar. Tapi nang juru masjid mboten pareng nembang nggih yai nggih. Ana wong kuwi rawani apa. Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga iki dakwahe yo nganggo syair kuwi yo turi turi. Lho kok malah nembang? Gusipul mau yo nembang kok bedane iku mau Arab. Ya Rabbi bil Mustafa. Lah ya padha wae to wong iki yo ana hikmahe kok. Sing gak oleh niku sing gak ana manfaate. Ditandur ning kebun ana cleret mbok kira kembange turi-turi. Ini asline mituturi. Nasehati. Pitutur nasehat, petuah, mauidzah, tausiah. Mangkane karo Kanjeng Sunan Kalijaga ditembungno turi-turi. Iku mituturi. Lah kok putih? Ternyata iki pitutur kematian. Lek ana kancamu, tanggamu mati ngono iku sampean terus gelem takziah. Mesthi atine sampean kedodok. Wong sing wis dadi jenazah iku dibungkus kain warnane putih. Mangkane turi-turi putih. Lah nek sampean takziah ngono iku weruh sedulur sampean sing wis dibungkus kain warnane putih, engko atine sampean sadar. Saiki tonggoku sing mati terus giliranku kapan? Mangkane kain sing digawe bungkus wong mati iku diarani kain kafan. Iku ngelingno. Saiki wong iku sing mati lah terus gilirane Gusipul kafan ngono lho. Termasuk pitutur nang awake dhewe wa fi anfusikum afala tubsyirun. Awake dhewe iki ayate Gusti Allah, ayo diwaca. Rambutmu sing asale ireng terus malah dadi putih. Lek wis ngono ana cleret. Cleret iki gambaran kehidupan yang hanya secepat kilat. Cleret. Ngono ae kaget. Kurung tadi gubernur wis kagetan. Lho namanya kilat ya cleret ngono iku, mosok ana kilat cleret. Kilat lembeng iku. Ini gambaran bahwa hidup di dunia ini hanya cleret. Mboten dangu mek sak cleret. Gak suwi gak. Makanya ibu-ibu nalika sik enom ya ayu-ayu. Di sawang ya mencutno wong. Gak suwe mak celeret bareng tua ya medeni uang. Bapak-bapak nggih ngoten, kula nggih padha. Sik enom ya kuat-kuat, bareng nyelot tua mulai apes, mulai ringkih. Buktine nek apes, kekarpane gede tapi tenagane wis ora ana, es gak iso dok. Diapakno ngene, celeret. Wis tuwa, kadang-kadang digawe waheng untune protol dhewe. Gambaran kehidupan dunia yang hanya celeret, mboten suwe kok. Lho nek wis celeret ngono ku terus tiba mbuh gak nyaut tok. Nek wis ana celeret tiba nyemplung. Nyemplunge ten pundi? Ten kuburan. Woi. Lha nek wis dicemplungno, kok moro-moro ana celeret ya. Ditandur ning kebon agung sik to nggih wau. Dielingno aku kelewat mau. Nek wis oleh pepeling putih, rambut asale ireng malah dadi putih terus ditandur ning kebon. Ya kebon kok agung sing dimaksud ya kuburan. Soale sing dicemplungno duduk bibit jagung, tapi sing dicemplungno batangmu. Lha nek dicemplungno ngono kono kuwi terus diuruki, terus diencepi patok. Lek panjenengan niku adate dikeki patok loro niku ya pepeling peringatan. Patok ini mok siji jenenge tenger, tapi nek patoke loro jenenge tenger-tenger. Berarti no alam barzah no alam kubur nggone wong tenger. Tenger. Lho patoke loro, nek patok siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger-tenger. Ki nek wis dicemplungno ngono ku mesti tenger-tenger. Sing digawa apa? Sing ngrewangi sapa, sing ngancani sapa? Tenger-tengere ku mikir ngono kuwi. Nek wis no alam barzah ku tenger-tenger, sing digawa apa to? Donya sing sampean geleki ra karuan polahe nganti nyungsang jempalek, ora ana sing digawa. Sing ngrewangi sapa, sing ngancani sapa? Bu ngapunten, anak sing jenengan kandhut 9 bulan lebih rekosane ora karuan niku, mboten purun ngancani panjenengan. Bapak bojo sing bendina mbok keloni kuwi wis ora gelem ngancani sampean. Mula ngaji ngene iki kudu cerdas. Kira-kira sing iso sampean gawa lek wis dipatoki loro ngoten niku napa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wong panjenenganku nek lunga nang Mekah mbok duitmu rupiah sak pirang-pirang ngoten niku mboten payu ten mriko. Ora iso digawe tuku, mula kudu ditukar karo real. Yo gak nyaut ajane gak tau nang Mekah. Nyaut to. Lek sampean kok lunga nang Mekah, duitmu rupiah saakeh-akeh, cek payu kudu ditukar karo real. Nenek lungamu nunggone Amerika, rupiahmu cek payu yo kudu dijolno dolar. Nek lungamu nggone Jepang, rupiahmu cek payu ya kudu dijolno yen. Sing mundak parek pinggir kono iku Malaysia, lek rupiahmu pengen payu ya kudu diijolno ringgit. Sing luwe parek meneh, nek lungamu nang kuburan, rupiahmu kudu diijolno jariah. Soale sing payu no alam barzah kuwi ya jariah. Mulane nganggo gelang gak usah akeh-akeh, nganggo cincin gak usah akeh-akeh. Wong iku mek perhiasan zahir mawon tubuh, itu kan hanya menghias tubuhmu, hanya menghias dirimu secara lahiriah. Jenengan kedah mulai berpikir untuk menghias batin. Sing kira-kira kenek digawe sangu saklawase iso ngoncoi sampean. Cincin gak usah akeh-akeh, dicopot cemplung ke masjid. Gelang gak usah akeh-akeh, diplorot go nyumbang yatim, go nyantuni yatim, ngono lho. Sampeane penampilan terlalu berlebihan, gelang kok mlebu gelugel tekan kelek. Ngono ku sing garakno dikiting rampok, garakno dikiting copet, penampilanmu berlebihan. Coba nek penampilane sederhana, rampok endi sing kate ngancam, copet endi sing kate ngiting. Mulai ibu-ibu gelangi cukup siji wae. Syukur-syukur sampean betah isin nganggo gelang karet. Tambah praktis, sak wayah-wayah rambutmu berantakan kena gawe tali. Sak wayah-wayah bojomu ngamuk karep jedhet raine. Mula ana cleret tiba nyemplung. Lek wis nyemplung, nyemplung ten pundi? Ten alam kubur. Wis nek wis nyemplung nang gone alam kubur iki terus ana pitakon, mbok kira kembange apa? Lah kok disimbolno kembang? Nggih, kembang itu lambang wewangian, simbol keharuman. Zaman lek wis masuk alam kubur mesti ketemu malaikat mungkar nakir, iku panitia tes masuk. Itu pertanyaannya seputar kembang, wewangianmu ketika hidup di alam dunia. Sakpiro leh wangine leh mundres Quran, sakpiro wangine sholatmu, sakpiro wangine sedekahmu, sakpiro wangine zikirmu, sakpiro wangine amal sosialmu. Mula digambarno kembang. Lah kembang iku cara jawane sekar. Bapak Ibu, mangkane wong Jawa nek ngarani ziarah kubur niku nyep. Ayo to nyaut, kembang ku cara jawane sekar. Mangkane wong Jawa nek ngarani ziarah kubur niku nyek. nyekar. Sampeyan nek ziarah kubur ngoten niku nyekar tujuane golek wewangian. Langkung-langkung sing jenengan ziarahi niku para alim, para kiai, panjenengan kudu iso metik wewangiane. Niku jenenge nyekar. Nyekar, metik dan mengambil keharuman dari para aulia, para ulama sing panjenengan ziarahi untuk diteladani. Nah, sekar, syukur, sukar, sukaro itu satu akar kata. Iki rodok jero iki bahasane. Utukmu digawe. Kalian nggih ngapunten ngomongi wong sing gak pati cerdas ya kudu telaten, diurut. Kok tersinggung ngono modele. Sekar, syukur, sukar, sukaro. Nek sekar kuwi kembang. Diaroh kubur nyekar, oleh sekar, oleh wewangian, akhirnya sampan iso nompo ilmu, nompo hikmah teko para aulia, para ulama sing jenengan ziarahi, sampean kelingan ngono iku sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, muncul syukur. Lah nek wis muncul syukur kowe iso ngepek manise syukur iku, sukar gula manis. Akhirnya sampean eling kabeh pitulunge Gusti Allah, kabeh piwulange Rasulullah, muncul ning atimu sukaro, mabuk ilahiyah, mabuk dalam ibadah, mabuk dalam berbagai macam hikmah-hikmah kehidupan di dunia, sukaro. Mau ning jaba dinyanyekno iki, mau menon jaba ya tak nyanyekno ambek aku siar dan syair ning jero masjid gak oleh nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo langkung-langkung ten gene para ulama, ten gene para kiai. Kula jenengan niki wajib berupaya untuk mengambil ilmunya, berusaha untuk ngalap berkahe, ngalap hikmahe. Ngoten nggih? Mbah gak pati semangat kok sampean. Diterusno napa mboten? Iya, iya. Mangkane bejo kula panjenengan urip sik ketunggon kiai. Ketunggon masjid kaya ngene iki. Bejo tak iki lek acara-acara ngene iki, harian-harian ngene iki diupayakan 24 jam ini semua aktivitas kita lengkap bernilai ibadah. Ngono lho. Mula karo ngenteni giliran niki mangke kula wacana syair terus njenengan maca shalawat burdah ya Rabbi bil Mustafa Maulaya Sol Huwal Habib karo ya Arhamar Rahimin. Kados Gusti Pul wau nggih. Kersa nggih? Nggih. Njak selawatan ra gelem ya lambe rusak. Mriki kuburane ten pundi? Arahe mawon. Mriko nggih. Nggih, sedaya mawon kula suwun sabar soalnya mrikone gentosan. Ya Ubaidillah nek badhe tindak riyen nggih monggo. Lah, kalih ngentosi giliran Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalih ngentosi giliran, ayo urip niki digawe sing penuh acara, acara-acara sing manfaat, pokoknya kabeh bernilai ibadah. Wis koyo hariane panjenengan niku lho, Bu. Bu. Engko bengi qiyamul lail, tahajud, salat hajat, tasbih, witir, iktikaf, deres Quran, dzikir ngantos jamaah subuh. Mari ngono terus Quran maneh. Nggih Bu nggih. Terus umbah-umbah. Mari umbah-umbah yo isah-isah. Korah-korah, resik-resik omah. Istirahat dulu masuk waktu zuhur. Allahu akbar. Allahu akbar. Enak iki to kok arek mau. Ngono ya atik dicoba ya ambek Gusti Allah. Nah, terus engko mari zuhur ya apa kono sing dilakoni ana tanggane sing lara ya disambangi, nyambangi wong lara ya ganjarane gedhe. Tutuk omah dilu masuk waktu asar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuwi nang jamaah salat asar. Mari ngono persiapan masak, nggo nyawisi dahar buka iku. Panjeng maghrib buka jamaah sholat maghrib terus gawe ngenteni jamaah isya sak taraweh. Lah kok bengi mari taraweh taman maca-maca Quran telung juz tapi ro. Nah, mari ngono terus lempit-lempit baju disetelika nek kober nek sempat. Ngono lho Bu, mari ngono terus ngeloni anak. Mari ngeloni anak ya terus sapa ngomong ngeloni bapak. Dondom. Kok ngeloni bapak? Dondom, pe ana klambi sing bedah sing suwek didondomi. Ah nek wis mari dondom lah monggo terus kok ngeyel ngeloni bapak. Zikir muhasabah. Iki ngaji kok mikir kelon iki lho. Zikir muhasabah, umurku wis pira? Sing tak lakoni iki lho. Akeh sing apik tak akeh sing elek, akeh ganjarane tak akeh dosane. Lho, iki ngono. Lah, matamu iku akeh digawe nyawang apa? Akeh digawe nyawang barang sing genah tak akeh digawe nyawang barang sing gak genah. Banyak menghasilkan pahala atau banyak menghasilkan dosa? Telingamu banyak menghasilkan pahala atau banyak menghasilkan dosa? Tanganmu semua di muhasabah itu namanya zikir muhasabah. Nek semari ngono kelon-kelono. Iki harian-harian koyo ngene iku sampean lakoni terus ngono lho. Iki jenenge uripmu iku asik engko. Aja kaya ana luar negeri. Mula wong luar negeri ku saiki akeh sing kena penyakit lonely god, bahasane penyakit kesepian. Ya kula wis alhamdulillah beberapa negara luar negeri sudah pernah saya parani. Lho rata-rata enggak ada acara-acara kaya sing panjenengan lakoni ngono iku, tahlilan enggak ono, yasinan enggak ono, manakiban enggak ono, selawatan enggak ono, pengajian kaya ngene iki enggak ono. Akhire sunyi, akhire kosong. Kula pun ten Korea, kahanane yo ngono iko, nduk gone Jepang, nduk Taiwan, nduk gone Malaysia, Singapura, Brunei, nduk gone Hong Kong. Ngoten niku wis balak-balik kula ten kene Hong Kong. Wong Hong Kong iku usianya panjang-panjang sampai tua-tua. Mangkane kanca-kanca sing kerja nduk gone Hong Kong, BMI, akeh sing ngramut manula, manusia lanjut usia ngono iku. Dadi ngramut mbah-mbah yo ngedusi yo nyawiki yo dolanan manuk. Jadi kerjae ngono iku. Soale wong kono iku kesehatane terjamin. Usiane panjang-panjang dari kecanggihan teknologi. Umure dawa-dawa ning merasa kesepian. Saiki teknologi wis maju ndak karo-karuan kok. Nggih napa mboten? Semuanya wis canggih-canggih sakniki. Masak wis gawe mesin, apa-apa gawe mesin. Kula nate ngoten niku. Mlebu jeding adus karepku kate sikatan. Clilang cilileng gelek sikat kok ganok. Aku takon petugase, gak ono sikate dijawab. Iki sikate pake sikat elektrik. Dadi lek arep sikatan wis moro nyedak karo mringis ngene. Akhire osok-osok dhewe ngono. Lah iki suwe-suwe wong sak donya iki do pringas-pringis kabeh. Lho, kecanggihan teknologi, HP biyen iki sak ungkal-ungkal ngono. Kayak peteane gawedi-gedi dipeneki cetok cetok tok makin canggih kipete muda cilik-cilik cetik cetik cetik cetik cetik cetik cetik semakin canggih lagi saiki model layar sentuh iki aku wis usul nggone pabrike muga-muga diterima usulku tak kongkon gawe HP iki sing dipandeng tok sesuai kenterke ati aplikasine wis ngalih dhewe-dhewe ngono dadi akhire wong nang HP kare ngenang ini. Nah, tadi wong sak donya engko cek gendeng kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saiki nokono ki luar negeri maksudku nokono ki. Saman kan gurung tau mrono, makane tak critani. Lho, makanan terjamin, kebutuhan hidup terjamin, umure dawa-dawa. Tapi akhirnya kosong, tidak ada kegiatan. Gak betah urip, do jaluk suntik mati. Malah akeh sing do loncat apartemen bunuh diri. Ini sampean gak perlu suntik mati loncat apartemen. Setelah tenono kok lak mati-mati dhewe. Asik. Jadi malah mati sing ngenteni sampean. Ya Allah ya Karim. Lah karo ngenteni mati yo ngenteni giliran iki dienggo kegiatan-kegiatan ngene iki marek para kiai. Bejo sampean dibimbing karo para kiai kuwi. Nggih napa mboten? Mulane iki ra ana lagune to. Wis wani wong wis kundur. Tombo ati menengo. Ngene iki ceramah yang kita gak mikir. Kumpul kiai, kumpul sinten? Oh, kumpul kiai penting. Mesti zaman tuh barokah elek gelem kumpul kiai ngono iku ya. Taman dikei ngaji wis olahan, wis mateng. Taman gak ada kangelan, belajar mulai teko nol. Wis dikemas rapi sampean kari gawe, kari ngamalno. Wis diolah mateng sampean kari ngelek. Engko yo ngene iki diterangno, taman gak perlu belajar kitabe apa, halaman piro, bape ya apa, takbire piye, gak usah belajar ngono, wis mateng dadi kari nglakoni. Enak lah kiyaine dhewe nek belajar nek pondok isuwe puluhan tahun, belasan tahun, sik riyadhah, sik tirakat, rekoso kangelan, payahe suwe. Mangkane lek mbayari larang yo pantes. Dadi lho sampean ben iso kumpul karo kiai untuk barokah kiai. Hoi. Mula iki nek sowan nang gone kiai iki ya aja kok kulino wong-wong tok. Ya sak gak-gake ya kudu karo nyangkeng. Kok iso gula iki mbok anggap kiai iki semut ngono ta. Malah ana sing ngomong amplop. Wong-wong iki pikirane ngono. Dipikir kiai iki do materialis. Zaman pikir kiai iki lek karo duit nang terus do moh ngono. Yo nggawa pitakonan. Wong iki urusane karo ilmu. Taman yang sowan nang kiai iki nggawa pertanyaan, nggawa pitakonan, ku cek oleh jawaban, cek oleh solusi. Yai, kula badhe tindak haji. Lho, mengko sampean digenahno, dituturi, dinasihati karo kiai. Yai, anak kula niki lulus saking MI pripun? Lho, ngono. Mengko lek wis oleh solusi, baru gulane diselehno. Ngono. Tombo ati kumpul kumpul kiai terus urun ngaji dilampai ngoten no tombo ati kumpul nah urun dilampai ayo dijawab sholawatan cengkoke ida laila sholatullah ala qaha sholatullah salamullah habibillah. Lho panjenengan kenal agama iki sapa sing kenalno lek gak kiai. Ngene apa mboten? Lah kiai iso ngulangi sampean niku ya mergo diwulangi karo kiyaine. Lah kiyaine kiyaimu iso mulang kiai mau ya mergo diwulangi karo kiyaine. Lah kiyaine kiyaine kiyaimu kuwi entuk ilmu soalé dhek ya diulang karo kiyaine. Ngono lho. Lah terus kiyaine kiyaimu kuwi kok iso mulang nang gone kiyaine kiyaimu mau soalé entuk ilmu teko kiyaine. Lah terus kiyaine kiyaimu mau iso mulangi kiyaine kiyaimu soalé entuk ilmu teko kiyaine. Lah terus to tumpuk-tumpuk ngantos hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kabeh judule teko Kanjeng Nabi. Mula iki ana Masjid Nasional Al-Akbar semene gedene. Iki teko sapa pembangunan model ngene iki? Asli teko lisan sidiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mata rantai dari para aulia, dari para ulama. Saiki iso dadi gedhe semene iki lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun ngapunten nggih. Panjenengan lek tepak maca Quran, ngono ku dipikir diangen-angen. Lho asline Quran niku teko nafase sapa? Quran niku teko nafase Kanjeng Nabi. Karena yang pertama kali menyuarakan Al-Qur'an di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika jenengan membaca Al-Qur'an berarti nafasnya jenengan menyatu dengan nafasnya Rasulullah. Nafase sampeyan berpadu ambek nafase Kanjeng Nabi. Ayo sampean bayangno betapa barokahe wong sing maca Al-Qur'an. Pantes lek wong sing ahli maca Qur'an iku diaku dadi keluargane Gusti Allah. Kanjeng Nabi nate dawuhaken, "Innalillahi ta'ala ahlan fil ard Sesungguhnya Allah itu punya keluarga untuk gone bumi. Para sahabat mendengar ini kemudian bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah itu punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiya, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Subhanallah, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an itu diakoni dadi keluargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Potong amur atau maca Qur'an kok melu nyaut. Ya Allah. Pangapunten nggih. Bu. Bu. Duh, panjenengan nganggo kerudung. Kuwi sing ngongkon sapa? Mbah ayu-ayu oon model. Lha ku asline sing ngatur panjenengan ku ya Rasulullah. Panjenengan dipacaki model ngono kuwi karo Kanjeng Nabi. Mula panjenengan lek nganggo kerudung iki panjenengan kudu merasa bahwa panjenengan iku dihias oleh Rasulullah. Nganggo ngene lho nduk pakaianmu. Ben pantes disawang menungso, ben awakmu dadi terhormat. Iku yang menghias dirimu adalah Rasulullah. Makanya ibu-ibu zaman lek gawe jilbab, gawe kudung, iku kudu karo maca selawat, hormat ning Kanjeng Nabi. Aja kok gawe jilbab, gawe kudung iku karo gremeng ae. THR ora metu. Kayak lombok regane ya mundhak, ancane lambene wis kadung lecek ya ngono kuwi. Lho inti ajaran agama niku ten gene napa? Ten gene tauhid. Tauhid itu artinya menyatu. Wahada yuwahhidu tauhidan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Diawali dari syair sing arep kula waca niki mangke, tapi ora usah dilakokno nemen-nemen nang no, jero masjid. Engko sampean nyaut maca Maula yasol huwal habib ya rabbil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Ngoten nggih? Nggih. Mbok gak semangat tok. Nggih. Nah, dene sing mboten saged wong pancen ya ora kabeh iso. Nah, sing gak iso kula suwun pokoke etok-etok mangap-mangap. Ya cek pantes. Liyane maca kok sampean kate ndongong tok ya sak gagake ya lambemu obah-obah lah. Nah, ngono. Waladatka ya bana Adam bakiyan wan nasu haulak wan nasu haulak dahikan surura wa amal li nafsik وجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Nah dene sing gak iso ya mangap-mangap. Huwal habibul ladzi turja syafa likulli haulim Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij ala al muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Rengeng-rengeng selawatan gawe lagu ini aja dianggap remeh. Iki iso ngilangno teyenge pikiran, regete ati sing kotor-kotor niku iso rontok kabeh lek digawe rengeng-rengeng. Wong nang gak tau rengeng-rengeng, gak tau nyanyi bareng ngono kuwi deloken raine ngelumpuk ngono. Metenteng e uripe. Alis iki gathuk, cangkem irung bathuk mecau-cau kabeh kaya silite pelembungan. Ajer ora, sareh ora, sumeh ora. Makanya kanggo ngilangi stres ya nyanyi ngono iki. Lho, maca Qur'ane dikongkon gawe lagu sing apik, zayyinu aswatakum bitilawatil Qur'an, hiasi suaramu dengan bacaan Al-Qur'an. Malam ya taghanna bitilawatil Qur'an falaysa minna. Sapa ngeleh maca Qur'an gak gelem gawe lagu sing apik, dudu golonganku, dudu boloku. Dari Kanjeng Nabi ngono, mangkane sing tukang azan zaman Rasulullah iku dipilih, diseleksi sahabat sing suarane enak. Sing kepilih ya Bilal karo Abdullah bin Ummi Maktum. Azan yo kudu gawe lagu iso menyentuh nang ati. Coba azan gak dilagokno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah. Ku azan tak ngobrak begenggek. Uang krungu takbiran lapo kok do nangis. Loh. Ya soalnya menyentuh lagune iki lho. Lek wis dilagokno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau yang nang luar negeri itu gak bisa mulai. Terus mulai tes berbes mili. Soalnya lagunya itu yang menyentuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Tambah mewek, terutama rondo-rondo anyaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, lek syukur mumun. Temen nangis, gak kira gak nangis. Ya lagune iku lho sing menyentuh. Ngono lho. Mencoba takbir nang gede lagono. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya gak menyentuh blas. Habib Syekh selawate iso nyeneng no ngono iku ya soalé lagune. Nang suarane iso ndut ndut ndut ndut ndut. Iya to? Ya hanana. Ngono to ya. Wis kadung kok kok ngono ku masyaallah. Rasane nang ati iso jeduk jeduk jeduk. Nah, iki mau artine ngene. Waladatka ummuk ya bena Adam, ibumu melahirkanmu wahai anak keturunan Adam. Panjenengan sedaya niki lah anak turune Nabi Adam, nggih mboten? Wau kula kalih Gusipul ten kene Gresik wau nggih kula terangno. Lek Nabi Adam iku wonge jelas tawaduk rendah hati. Nek malaikat iku senengane mamerno tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah ngoten nggih? Malaikat itu seneng pamer tasbih. Wong Gusti Allah kandha. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, aku kate nggih makhluk anyar, menungso tak deke nang bumi, tak serai ngatur bumi. Protes malaikate. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Ini kaya ada yang ngerasani, itu yang enak sone. Ayo omong no tak antem itu nanu. Ya gak sone tok, ya wonge barang kok. Ya wis perpaduan lah perpaduan. Malaikatnya protes. Ya Allah Gusti, lapo sih adek gak makhluk anyar barang. Makhluk anyar itu tuh karakternya itu seneng gak rusak nanggonin dunia. Suka menumpahkan darah. seneng gegeran. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikatmu senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Cukup kami saja para malaikat. Makane diseneni ambek Gusti Allah malaikat iku. Soale pamerno tasbih, yo riya, yo merasa bersih hati, merasa suci hati, sok suci. Diseneni ambek Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti apa ae sing kon gak ngerti malaikat. Menengo. Gusti Allah lek nyeneni ku gayane ngono iku. Yo nek wis kena sekak seter ngono kan yo wis klek ora iso mbantah kan. Aku wis luwih ngerti timbang kon katel apa. Iki biasane senjatane pejabat-pejabat ngono iku. Warase nek tekani KPK karek. Malaikat itu merasa bersih hati. Anak iblis malah nemen sombong, tinggi hati. Ayo tunduk nang Adam, sujud nang Adam, gak gelem. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Ngapain aku pakai sujud ke Adam? Gak mau ah. Ngono tak tambahi ah, cek mantep. Soalnya ngajine ndok Surabaya ya, cek rada gaya titik ngono. Sombong, rumangsa luwe apik, rumangsa luwe pinter, rumangsa luwe dhukur pangkate. Ngono. Lah nek Nabi Adam tawadhu rendah hati, ancene tahu salah tapi ngakoni salahe. Akhirnya njaluk sepura nang Allah. Makane Qur'ane jelasno, terus dadi donga biasa digawe pujian. Rabbana ya Rabbana. Ayo bareng-bareng tabarukan dongane malam 27 kemungkinan besar Lailatul Qadar. Nggih. Soale petunjuke jelas Lailatul Qadar iki jumlah hurufe 9. Lam ya lam tak marbutoh alif lam qaf dal ra. Lah 9 iki kan 2 karo 7. Lailatul Qadar itu jumlah hurufe 9. Lah 9 iku 2 ambek 7. Woi, nek digabung ya 27. Lah ndonggone Al-Qur'an Lailatul Qadar iku cuma disebut ping 3 tok. Wis gak disebut ping liya-liya, ya cuma disebut ngene surah Al-Qadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Siji. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Loro. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayo ngomong sing enak sone no, tak antem iki temen. 3 kali disebut. Lah jumlah huruf e 9 disebut ping 3. Ayo 9 ping 3 pira? 27. Makane ayo tabarukan. Nyuwun ngapura, sing akeh lek istighfar, sing akeh lek taubat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha nate matur ndongane Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Rasulullah dawuh, "Perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Donga njaluk sepura. Maka niki ayo tabarukan nang dongane Nabi Adam. Tahu salah tapi ngaku ndepe-ndepe. Yo, Rabbana ya Rabbana. Terus Rabbana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya Allah Gusti Pangeran kula, kula ngani ngoyo ten awak kula, kula zalim ten awak kula Gusti, kula niki kathah zalime, kathah salahe, kathah dosane. Lho ngaku to, rendah diri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, andaikan engkau tidak mengampuni aku, tidak memberikan kasih sayangmu kepadaku, lanakunanna minal khasirin. Tentu aku termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Tahu salah tapi gelem ngaku. Namanya rendah hati. Jangan pernah merasa bersih hati, merasa suci hati, apalagi sombong tinggi. Ayo tanya uto. Jangan pernah merasa bersih hati, suci hati, apalagi tinggi. Itu semua bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik, sehingga banyak orang yang jatuh. Angel loh, gabung kata-kata model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Baleni sampean cek apal. Jangan pernah merasa suci hati, bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang selalu rendah. Pasti akan menarik. Dan pasti banyak orang yang jatuh. Orang itu kalau rendah hati, yang menarik hati, banyak yang jatuh hati. Makanya bu, sampean kalau ingin suamimu kelepek-kelepek, opo iku jatuh hati kepadamu, maka ibu bersikaplah rendah hati pada suami. Pesen meneri yoyo bu, lek mari sholat id. Sama nang moro, nang bojo, sak gurungi nang sopo-sopo. Pertama suami, datang ke suami, sungkem, cucupen tangane. Giat no cetok, zaman matur dengan serendah-rendahnya. Papa, kok hais no? Ya wis. Ya, nek coro adekan desa yo, pakmu. Krono seprene aku lelabuh marang sampean pakmu, mesti akeh keluputanku. Aku geleng larno atine sampean mas. Ngono lho. Aku gelek gak nurut ambek sampean, Mas. Aku gelek bantah sampean, aku gak iso nyenengno sampean. Aku njaluk sepuro ya, Mas. Lha ngono ku sampean ngomong gorong mari lho bojomu iki lho wis mewek. Ojo terusno, Dek. Ojo terusno. Gak kuat aku, Dek, gak kuat. Sak gede-gedene salahmu nang aku, Dek. Isek gedean salahku nang awakmu. Aku lho balak-balik ngetengi awakmu. Awakmu enak-enak turu moro tak peting kringi. Gara-gara pola pecicilanku ngono iku, wetengmu nganti mendeh-mendeh koyo ngono. Abot ngono ku bahane sik tak tambah ya. Luluh atine bojomu. Teril. Wong iku apan gelem rendah hati pasti menarik hati senengi ambek Gusti Allah. Lah nek wong sok suci merasa bersih hati lah gak nyeneng no, sapa sing seneng? Apa maneh wong sombong balane iblis. Gak disenengi wong, sing paling disenengi kuwi sing gelem rendah hati. Lah Ramadan ini mendidik kita, melatih kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang baik hati. Bukankah Ramadan ini kita dididik untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik? Saya sering sampaikan, sebelum Ramadan ini uler, ya kotor, ya welek, ya gak ada yang seneng memasuki Ramadan ini jadi kepompong, ngentung itu loh, ngentung. Nah, kok metu Ramadan, kudu isok jadi kupu, maksudnya kayak ngono-ngono itu. Itu Ramadan malah jadi garangan. Makanya burungnya Ramadan ini kalau sampean kayak gabah. Gabah itu, ya gabah. Regane sik murah apa meneh akeh sing gabuk, akeh kawule, akeh damene, banjiran barang ngono iku. Murah. Lah mlebu Ramadan ngene iki diselep, dilebono ndongone selep. Ya lara anjene diselep gratak. Mangane wong nduk Ramadan iku diselep, ya luwe ya ngelak anjene poso. Ya tadarus Quran itikaf niku ya bokong panas sikil gringgingen anjene diselep. Ya lara. Nah, mari diselep, metu, malih dadi beras, ya mundak bersih, mundak putih, regane mundak larang. Lah sampean mari Ramadan iki regane kudu mundak larang iki lho. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu adalah kasta tertinggi di sisi Allah. Lah kalau sudah bicara tentang takwa, profesi enggak penting, profesimu apa, pekerjaanmu apa, jabatanmu apa, enggak penting blas. Makanya batasannya Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum. Kamu mau jadi apa, profesimu apa, tidak penting. Coba sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan al-ashrah al-mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang sudah diberi kabar gembira sebagai ahli surga, itu dari berbagai macam profesi kan. Semuanya dekat dengan Rasulullah. Yang jadi ukuran ketakwaannya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada Abdurrahman bin Auf, ini pengusaha yang kaya raya. Tapi kekayaan Abdurrahman bin Auf masih di bawah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah. Di mantune Kanjeng Nabi iki ana sing sugih, saking sugihe, namanya Utsman bin Affan. Terus saiki yo miliarder. Ana mantune Kanjeng Nabi ku sing melarat, rat, saking melarate, gak terima miskin, kismin. Gak terima kere, reke. Namanya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Iku nek ukuran materi melarat. Bagi Rasulullah enggak penting mau kaya, mau miskin, enggak penting. Yang penting ketakwaane. Karena Kanjeng Nabi yo njokok mantu sugih, njokok mantu melarat. Sugih melarat enggak penting, enggak dadi ukuran, enggak kaya ibu-ibu. Ada anake ditakokno, "Nono kon kerjane nang ndi? Gajine sakulan pira? Kendaraanmu opo?" Hei. Hoi. Hoi. Ada yang nasabnya tinggi, namanya Zubair bin Awam. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awam." Setiap nabi itu punya pasukan pengamanan khusus. Kalau presiden ya Paspampres. Nah, Paspamnap, pasukan pengamanan kenabian, di saya kata Rasulullah itu Zubair bin Awam. Ngono, ada yang dari kalangan jenderal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Ya saya diwaca ngene khutbah Jumat ngene iki lho. Ana namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini jenderal panglima perang. Makamnya gone Guangzhou, Cina. Pun nate mriko roh mundi. Rohmu jembatan merah. Ada dari kalangan jenderal. Ya Allah ya Karim. Ada sahabat Rasulullah itu yang gewantengnya luar biasa. Kuanteng namanya Dahiyah Ibnul Kalabi. Di sawang tok ilo nyenengno. Sampai malaikat Jibril itu ketika menemui Rasulullah dalam bentuk manusia itu pakai wajahnya Dahiyah Ibnul Kalabi. Soale sahabat yang paling ganteng. Kanjeng Nabi sampai setiap ketemu Dahiyah Ibnul Kalabi itu pertanyaannya aneh. Ahadza anta ya Dahiyah? Apakah ini benar kamu Dahiyah? Jangan-jangan malaikat Jibril yang menyerupai kamu. Tapi ono sahabate Kanjeng Nabi ya dekat dengan Rasulullah. Welek ndomblen duwe. Maca Fatihah yo ngiler ping papat. Namanya Abul Aswad. Wis duwe ndomble ireng welek. Namanya Abul Aswad. Dadi lek tadarusan yo siap-siap ember. Semuanya dekat dengan Rasulullah. Bagi Rasulullah enggak penting kamu mau wajah tampan, mau wajahmu jelek, mau cantik, mau elek, enggak penting. Yang penting ketakwaannya. Lah Ramadan ini mencetak kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan itu adalah kasta tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya karena ini sebentar lagi udah masuk waktunya iktikaf. Protes gak urun cerewet ya wis ngono ae. Ya mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani, sehingga ibadah kita meningkat kuantitas dan kualitasnya, iman dan ketakwaan kita juga meningkat, semuanya mendapatkan hadiah Lailatul Qadar, lepas Ramadan mendapatkan piala akbar namanya Idul Fitri. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur tahun depan bisa ketemu berjumpa dengan Ramadan lagi. Selamat menghadang Lailatul Qadar, selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh